أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalama tasliman kathira. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Amma ba'd. Pendengar, di rubrik bimbingan zikir kali ini kita akan membahas mengenai bacaan yang harus kita baca ketika kita mengagumi terhadap sesuatu. Pendengar, ketika kita mengagumi sesuatu, maka kita dianjurkan untuk membaca atau mengucapkan Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Fathul Bari. Kemudian juga dianjurkan mengucapkan takbir. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, kemudian Imam Ahmad dalam kitab Fathul Bari, bahwa disunnahkan untuk membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Lalu ada hadis yang mengatakan, kana an-nabiyyu idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkannya, beliau bersujud karena bersyukur kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Al-Imam An-Nasa'i. Hal ini dilihat dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Pendengar, demikianlah doa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini di rubrik bimbingan zikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.